tampak damai. Tak ada pertikaian di sana. Terasa indah. Tapi semu adanya. Bagaimana mungkin damai itu bisa menjadi semu? Ini adalah ungkapannya. Dua kelompok berdamai, tak berkelahi. Tapi bukan damai, karena mereka saling menghargai. Namun saling segan karena ukur kekuatan, seimbang. Sehingga masing-masing berusaha menahan diri karena punya perhitungan berkelahi, kerugian akan sangat mungkin terjadi. Keseimbangan kekuatan membuat orang saling memperhatikan dan diam. Seakan-akan damai, tapi sebetulnya semu. Tinggal menunggu salah satu bertambah kekuatannya atau di sisi lain yang satu berkurang kemampuannya. Maka perang akan meledak, damai tiada. Jadi hati-hati dengan damai yang semu. Perlu mencermati dan jangan terjebak di sana. Jelas kalau ada sebuah kekuatan, maka yang lemah pun pasti diam. Jelas kalau ada dua kekuatan yang sama, kedua belah pihak pasti saling menjaga. Damai? Bukan. Itulah yang disebut damai yang semu. Tampaknya seperti damai, tapi sesungguhnya tidak ada damai di sana. Ini sangat berbahaya karena hanya menunggu waktu untuk pecah. Jangan pernah membiarkannya, apalagi membangunnya. Karena yang rugi kita-kita juga. Ada dalam damai yang semu, tapi hati penuh kegentaran dan rasa was-was yang mencekam. Menunggu sewaktu-waktu kapan peperangan bisa terjadi. Maklum, damai semu. Damai tidak ada garansi. Damai karena kekuatan sama, yang satu waktu bisa jadi berbeda. Betapa mengerikannya hidup dalam suasana damai yang semu. Karena itu, jangan pernah terlibat di dalamnya, apalagi mewujudkannya. Semoga kita bijaksana dalam mengenali dan memahami damai yang sesungguhnya. Bersama saya, Bigman Sirait.